am kaifa utawa kados pundi astaisu mulya sapa kula ayah sulu tegesi hasili kangge kula apa izun mulya bika kelawan panjenengan walaika lan datang panjenengan nasabtani nisbataken bengan ing kula ay baqat nasabtani lan tegese teman-teman nisbataken utawa nebangsaaken dengan engkulo ilaika dateng panjenengan nisbatan kelawan nebangsaken khosotan kang khusus bifadotil anwar kelawan ngeloberaken piro-piro nur pinten-pinten cahaya alat dohiri ingatasi lahir kulo babatini lan batin kulo hatta soro singgo datus sopo kuluman saben-saben tiang roa kang ningali sopo man ing kulo iku yakulu ngucap sopo man hada utawi iki iku wali Allah wali ne Gusti Allah fana mongko utawi kula iku dalilun wong kang ino bin wajihin saking setunggal arah azizun tur mulya min akhara saking arah ingkang sanes am kaifa utami kados pundi la aftakiru mboten fakir sapa kula bantahula hale utai pengen iku ala dzat fil fakri ing dalem fakir akom tani manggenaken pengen ing kula bahwa mengkote fakir iku sifatun sifat lazimatun kang tetep li kedue kula wamin lazimihi lan iku setengah saking lazime saking lazime tegese tetepe fakir andilatu utawi ino payarji umoko bali apa iki dawuh lima maring barang koblau kang endalem sadurunge iki dawuh am kaifa utawi kados pundi aftakiru pekir sapa kula wa anta halu taipengen iku ala dzat biwujudika kelawan wujud pengen tulisan lain bijutika kelawan luman panjenengan ai bisudika degese kelawan penyawangan panjenengan bafi batinu sahi lan iku tetep ing dalam setengah saking piro-piro teladan teladan iku tulisan tulisan sebagian dari tulisan bijutika lafat bijutika dawuh bijutika. Jadi dalam naskah yang lain lafadznya bijudika ae isanika tegese grawan pawon kenugrahan panjenengan ilaya dateng kula bisudi kelamon ningali payan ci umoko bali apa iki dawuh lima maring barang koblahu kang ing dalem sadurunge iki dawuh angin tani paring sukih panjenengan ing kula hatta hasola singgo hasili dateng kula apa izun apa izun mulya

Dindi sing fakir iku mesti ino. Fakir iku butuh no. Mulane sak temene sugih itu bukan karena harta, tapi sugih itu ana sugih ati. Sugih sugih ati. Bro bapak, sak temene sejatine ndelok pedoman iki. Jadi al-ghina laisa bil mal, tapi bihina nafsi sugi ati. Dari pedoman niki wong ku tambah sugih, ku tambah melarat. Tambah sugih tambah fakir, tambah sugih tambah fakir, tambah melarat sak temene tambah sugih. Nggih. Bro bapak, ada seorang santri. Sang santri niki nggih wekti biyen dadi santri. Nggih, kadang ladene kiai. Ngaji teng kiai sregep. Akhire santri niki terus kundur. Barang kundur nikah, usahane berhasil. Usahane berhasil, pabrike mawon 5. Pabrike mawon 5. Nggih. Mersine 3. Treke 15. Suwe mergo suke jarang nyambangi kiyaine. Nggih. Biasane santri ya ngono iku. Nggih. Nek kira-kira panggah melarat ndoblek sowane. Yai kejabut kaya kok jeblok terus ya napa yai bolak balik. Tapi ini suge itu ngeliwati umah yai ini ya dadah. Kowe mboten sowan terus sowan. Yeah. Didelok dalam yai pancet. Pancet gedek. Nah banjur kursi kang nemoni dayoh ya kursi sing bekas-bekas kayu kas, bekasi kotak-kotak niku. Lan sing mejane nggih ngoten, nggih kayu kas ngoten mejane. Bayange yo galar, yo kopring ku ditata. Nggih, banjur kasure kloso pandan. Bantale dumpal kayu randu. Wenak gak tau ngenteni kapuk. Lemari ini nggih ngoten kayu kas dirapikan lemari ini. Bareng santri suwanku toleh nyawangi lemari, nyawangi ambene yai, nyawang meja kursine, nggih lan sanes-sanese. Daleme iki puancet gak dikeramik. Panggah lemah disirami. Cirine yai nek ngene iki adem rasane. Disirami, disirami. Terus matur yai, kula mengke badhe pamitan kapan-kapan kula badhe ngriki. Badhe suwan jenengan beto napa-napa. Apa cung sing mbegawa cung. Badhe beto gredin sing sae yai. Kangge panjenengan bantale sing sae, kasure sing sae, kedamaken kasur nggih sing pire niku setengah meter ya. Meja kursi sing sae, lemari sing sae. Nek bareng daleme yai kula rehab utama sing sae. Matur nuwun ya Jung ya. Ya matur nuwun, niatmu bagus, muga-muga diterima mbek Gusti Allah. Iku jarene kiyaine. Awakmu nyambut gawe ne berhasil, Cung. Nggih, Yai, pabrikmu pira? Pabrik kula gangsal, Yai. Ngono iku ya sik pengin tambah meneh. Nggih. Sedangmu mersi piro cung 3. Yo sik pengin tambah maneh nggih. Trekmu piro cung 11.

Nek kenikmatan surga seisinya iku sik makhluk. Surga iku sik makhluk. Gedung yang indah makhluk. Sungai-sungai yang macam-macam jenisnya makhluk. Taman-taman surga yang indah makhluk. Bidadari-bidadari makhluk. Tapi kalau aku sembahyang berhadapan dengan Khalik. Khalik dengan makhluk sangat jauh berbeda. Kapane surga itu hanya kenikmatan fisik. Tapi kalau memandang Allah, berdialog dengan Allah, itu adalah kenikmatan rohani. Kenikmatan rohani lebih unggul daripada kenikmatan jasmani. Niki soale salati mun nyawang Allah. Para bapak, biyen nate kula critano Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami niku nate sembahyang 2 rakaat dilakukan semalam suntuk. Batu isak mulai Allahu Akbar. Dun munajat datang Allah. Munajat itu maknane Jawa bebisik. Bebisik itu berdialog. Berdialog langsung antara Allah dan rohani yang sembahyang. Nggih, krono nikmate berbisik, berdialog dengan Allah sehingga tingkah lahirnya tidak terasa berubah. Nggih, Abu Yazid Al-Bustami ngadeke berubah. Nggih, suwe-suwe begagah sukune. Ora trimo megagah jijit pisan. Terus janggute nemplek dodo, meripati menteleng mengarep. Ki mulai badhe isak niku sampai menjelang subuh baru rukuk yang pertama. Mboten krasa saking nikmate. Saking nikmate. Lalu bapak, sebab ini apa? Langsung memandang Allah. Mata hatinya memandang Allah. Musyadah kepada Allah. Berdialog dengan Allah. Lajeng rekat yang kedua ini ku cepat. Cepat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enten santri sing ngenteni. Santri ngenteni. Jadi badhe sowan kiyaine isih salat. Iku nek santi tata krama gak ditinggal mulih. Gak ditinggal sik salat yo ning warung dhisik. Mboten ya dinteni, dinteni. Ora bapak dinteni. Yen ta warepe sowan yai ning warung dhisik diseneni wae yai. Lah iya sowan kiyene warung dhisik. Berarti utamane warung ning yai ampiran. Mane jenengan nek ziarah kali kula ora oleh nyawaku. Tuku-tuku kaleh. Setelah dari makam silakan. Sadurunge aja sok tuku-tuku, senajan tuku es, senajan tuku apa. Ojo tuku-tuku dhisik. Nggih. Nggih, biyen niku nderaken Yai Sotik teng Sunan Ampel. Nggih, sak kendaraan kol ngoten. Mlebu gapura kiwa tengen wong dodol macem-macem. Wis ana sing blonjo iki, blonjo iku sampe bendoyot. Nggih. Yai Sotik ambek kula ngenteni teng Sarian. Suwi. Pergatan dawe kon nulis. Ma tulisan dawe. Masu nampel duko. Layo aku kanggo ampiran tok. Jadi ini teko langsung blonjo ku tujuan utama blonjo. Nggih. Dateng sampel keri berarti mampir. Mboten tujuane sunampel mboten. Nek tujuan ing riko rono dhisik. Engko nek kundur mampir blonjo. Nggih. Para bapak niki tata krama. Dene niki nggih ngoten badhe sowan kiai ini sing salat. Salate suwe sewengi dinteni. Wis suwe jong ngelumayan awit badhe isa wae. Arep apa cung badhe taken masalah. Ini sareng kula ningali bengen salat kok ngoten to se. Sukune mbegakah. Jinjit janggute nemplek dodo netra njenengan menteleng mengajen. Niku mirsani napa to se. Kok buwetah. Kendelok apa-apa ning senengku mesti betah wae to. Masuk bar ngaji ini sama seneng sepak bola. Mengkalpe TV sampai subuh gak kroso. Soale seneng soale. Beniku nate enten lari bapak. Pondok Fatimiyah ku biyen jedinge niku di luar pagar. Luar pagar enten jedinge di luar pagar. Enten WC ne, enten kamar mandi ne. Sing niki tritise jeding niku nggih kene kanggo gandulan bocah nggih. Nah, terus enten angin-angin niku roster niku enten bocah gandul niku bawa tah sewengi, Pak. Napa ngenteni arek ngising? Mbek ngenteni bocah wedok adus. Lho, niki gandul kaya ngono iku lho kaya lawa, iku kuat iku. Soale napa seneng. Iki Abiyazul Agustami krono seneng nggih, krono seneng. Nggih, dialog dengan Allah gak krasa. Dadi assalamualaikum wis subuh. Nggih. Nah, Bapak, akhire santri niku nyuwun pirsa. Nggih, masalah kula gantos Kyai, nggih. Ningali solati panjenengan, ya jong tak kandani sing manfaat, sing ora manfaat ya ora. Dadi nalika aku wis takbir Allahu Akbar, rumangsaku aku gak salat jong, rumangsaku aku berdialog ambek Gusti Allah, munajat ambek Gusti Allah. Menyampaikan kebutuhanku ning Gusti Allah. Bar ngono aku didudono alam-alam malakut jong. Alam malakut alam gaib. Alam malakut di bumi pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Bar pesaku didudono alam malakut langit. Langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai aku dilungguh noning sore aras. Berbapak, walina Allah ku ngoten. Kalau sampai ini gak gaduk, jongelokno. Jongelokno. Berku akal sampai gak gaduk. Niki mboten nek dipikir kali akal. Mboten. Nek niki saman gorohno berarti saman gorohno Isra Mi'raj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niki padha mawon. Lah mrene nabi jenenge mukjizat, nek wali jenenge karomah. Para bapak di bawah aras nggih. Lho wonge ning isor kok iso ning kono, bawah aras rohani, rohani. Wong Jawa nek ngarani sukma. Nggih. Ngerti sukma mboten? Nggih. Satemen niku sukma niku latifah, latifah jasad halusnya manusia. Angger menungso niku gadah jasad halus. Oh, Bapak, cobi panjenengan kula takoni. Jenggane tenge pi kenal di bocah wedok. Bucai ayu sama cak omong-omongan, gitu. Bar ngoten sak teruse nggih samanjak napa-napa sampe akhire ser sarung sampean keploh mati mboten lho. Kowe padha ngipine iku ning Taman Impian Ancol. Sing teng kono ku apane? Lah iya ning kono kok sarungi keploh ning kene iku lho. Niku jenenge sukma, ora bapak. Rohani latifah. Latifae para wali niku saged pisah dadi pirang-pirang. Nggih. Pisah dadi pirang-pirang. Nggih, Mbah Abdul Jalil niku masyaallah ning kono nulung wong, kono nulung wong. Arwahul kumal, arwahul roh. Kumal itu orang-orang yang sempurna. Niki nggih jenenge dzusarfi. Dzusarfi dzu niku duwe sarfiku tasarruf. Artinya apa? Bisa tajasut dan bisa punya aktivitas menolong orang. Roh niku. Oh bapak, rohul kumal baik orangnya masih hidup ataupun sudah meninggal. Niki nggih, saged tajasut, tajasut niku metu jasate. Kadang jasad itu dadi pirang-pirang, satu waktu dadi pirang-pirang. Jenenge tajasud. Tasawur meturupane. Metu jasate meturupane. Para bapak, kula kenalan kali Pak Subhan. Pak Subhan iku jago silat saking Bawean. Yang baik suatu saat dalu-dalu tilem bareng kalih kula. Kula takon Pak Subhan, Pak, amen tu orangnya dari Bawean. Punya istri, punya anak. Ya Pak Jamal, punya istri, punya anak. Sudah berapa tahun Pak di sini? 3,5 tahun. Belum pernah pulang? Belum. Belum pernah pulang. Kalau Pak Yai suruh pulang, saya pulang. Kalau tidak, kapanpun saya enggak pulang. Kok bisa begitu Pak? Kepercayaan sampean kepada Kiai. Iya Pak Yai Jamal. Waktu itu di Bawean saya cari ikan. Pakai perahu kecil. Pakai layar. Di tengah-tengah laut gelombang besar, perahu terombang ambing Pak Ejamal. Layar saya putus. Layar saya putus. Kemudian harapan hidup sudah tidak ada. Tengah-tengah laut, layar putus, gelombang besar. Tiba-tiba di ujung perahu saya itu ada anak muda berkulit sawo mateng. Setelah ia berada di ujung perahu saya stabil walaupun gelombang besar. Akhirnya saya selamat. Terus saya tanya, Anda itu siapa? Abdul Jalil dari Tulungagung. Terus enggak ada Pak Jamal. Terus saya bersumpah, wallahi akan saya cari sampai ketemu. Pas sudah ketemu, saya akan ngaku jadi muridnya. Niki para bapak, rohnya orang yang sempurna. Dene sampean gak percaya, ya wis sampean gak percaya. Gak percaya masa kena dipaksa, ora kena dipaksa. Iki padha ae. Barek cilik umur 5 tahun dulinan keneker. Nggih. Keneker. Nek wong sing dewasa paham, wis ngerti aku ben cilik ya ngono seneng keneker. Bareng bocah umur 5 tahun delok bocah

bi wafail azmi. Oh bapak, niki sitku niku nih mboten oleh sirul khususiyah mboten saged. Sitku jujur, jujur dalam ucapan niki para bapak ono kalane memberitakan apa yang telah lampau. Ngomong bareng sing wis kliwat. Niki nek mboten jujur jenenge nggih goroh. Bareng sing wis kliwat iku ditakoni awakmu wingi yo oleh cipratan Bang Senturi apa ora. Ngomongno bareng kliwat. Iki nek ora jujur mesti tidak. Muni tidak ora jujur ke nggih isih butuhno anu para bapak. Nggih. Kuasa hukum. Ora jujur mbutuhne kuasa hukum. Tapi kapan jujur memberitakan apa yang telah lampau? Iya, saya menerima 100 miliar. Ini liwatnya ini kejenenge jujur. Ora bapak, kadang-kadang jangan mboten jujur kali sing wedok. Dulinan ngene wong ana sampai bengi dintane sing wedok bapake klo wayahe matene kafir sewu gak mulih-mulih teni bengi nanti to pak anu kondone gak jujur padha ning warung kikil ngono lho ambek ngobros munene sirene ning sariane Said Sulaiman ngono. Jadi gak jujur, nggih. Jujur sesuatu yang di masa lampau. Niku nek pancene abang ya muni abang. Nek pancene ijo ya muni ijo. Itu ndak bisa kalau tidak mendapatkan sirul khususnya. Kok jujur gak kene jurune ati. Banjur terus muncul dilesan. Kalau pemberitaan atau ibar sesuatu yang akan datang. Yang akan datang ku ngomong. Besok kalau saya jadi gubernur. Pokoknya anak sekolah gratis semua. Ku ngomong. Ngomongnya barang sing arepe teko. Fakir-fakir sing opname rumah sakit gratis. Pesaku disek aku yo maca kok nggih. Nggih. Ning bor-bor pinggir dalan nggih. Sing raskin nggih. Sing batkin. Batkin ku pengobatan miskin. Loh nyatane pancet mbayar. Sing gak mbayar-mbayar gak patek diupeni. Ki ngomono barang sing arepe teko. Ini adalah mengandung janji. Mengandung janji. Terus bapak, nek ora jujur yo gak tepat. Saya belum pernah ada calon pejabat yang tidak janji-janji. Mari saya kapan demo yo. Apa aku wingi maca-maca, kula mboten lokne kula maca mon. SBY, kami minta bukti, tidak minta janji. Ngono. Lah niki ngomong sing arepe teko. Ku jenenge asidku fil aqwal. Edun asidku finniyah wal iradah. Asidku temen finniyah ning jero iki jerone batin jerone ati. Finniyah wal iradah, niat lan kekarepan. Niat dan keinginan. Para bapak nggih, niat dan keinginan. Niku kadang-kadang wong yo ora jujur, kadang gak jujur. Niki ada contoh hadis yang panjang. Di dalam kitab Al-Kabair dikutip. Orang yang hebat-hebat besok itu ada 3 orang yang dipanggil Allah.

Jumbai ku dadi dai, mudadi mubalek, mudadi ustad, mudadi dosen. Iki adabe ana telu. Siji kudu lillah, loro billah, tiga billah. Nggih. Iki tata kramane. Berko sing ngulang ilmuku jenenge wis kalungan hal yang agung. Ku jenenge sudah memikul, nggih, memikul amalan-amalan, tugas-tugas yang unggul, tugas yang mulia. Oleh karenanya maka harus memegang adabnya. Adabi dadi dai, adabi wong ngaji, adabi mulang teng madrasah, iki kudu dicegeli siji lillah, hanya karena Allah. Ngono wae jalan pentas model thariqah tulung agung lillahi taala. Lillahi taala. Nek pancen ikhlas lillahi taala tandane istiqomah. Kadang mulang, budal, kadang ora. Kadang teko ning sekolah, kadang waya kegiatan neng pasar. Tuh niku tandane mboten ikhlas. Nek ikhlas lillahi taala iku tandane mesti istiqomah. Kulo jenengan niku ngaji iku tanda-tanda ikhlas istiqomah. Kadang teko, kadang ora, kadang teko, kadang ora iku tandane gak ikhlas. Ketondo sing lahir. Nggih. Jurune ati ora ketok. Nggih. Jurune atiku tampak daripada lahir. Apa kapane istiqomah ku tandane ikhlas. Jadi lillahi taala. Dene kene akhir bulan ana amplop tomponen dawuhe Sadil rizqun minal minallah. Lebokno sak gatik diitung. Semanten ugi dakwah, dakwah pundi-pundi. Mesti diamplopi ku mesti. Para bapak upamane ditolak ngriku tambah kecewa. Tambah kecewa nggih mboten? Biasane berdakwah dicara mahtamah gak gelem ya mesti kecewa. Ya wis kono wae, rizqun minal minallah. Rizqun minallah. Aja diitung, aja diitung. Nah, para bapak niku wau dawe niku wau. Dadi wong sing mati syahid iku panjen temenan seneng perang. Sampai mati di medan perang iku jujur perbuatan tapi tidak jujur geni nyata. Begitu pula sing dermawan, begitu pula sing mengajar. Nah, para bapak niki ni mboten oleh sirul khususnya mboten saged. Jujur nih. Para bapak, kadang-kadang kelonjengan azam niku mengandung janji. Ngandung janji. Bingenane kula matur jenengan, nek durung bisa haji kudu azam. Ngoten nggih? Nek durung bisa wewe zakat kudu azam. Mergo rukune sami ku 5, rukune sami 5. Nggih. Kapane namung telu tok sadat, salat, poso, zakat mbek haji enggak. Iku berarti kurang loro. Ya, pilar-pilar harus 5, hanya 3 ambruk agamane. Nah, para bapak, kapane sampai ora azam? Sampai mati durung tahu zakat, ya, sampai mati durung tahu haji. Besok ini kono dituntut sama bapak. Nah, mana hajinya, mana zakatnya dituntut. Mulane kudu azam. Azame bagaimana? Nek aku diparingi bondo Allah cukup kanggo haji, aku berangkat haji. Ku jenenge azam mengandung janji. Nek aku diparingi bondo Gusti Allah cukup satu nisab, aku akan memberikan zakat. Niku azam mengandung janji. Ora apa-apa, mengandung janji.

Tapi waliku dirahasiakan ambek Gusti Allah. Dirahasiakan di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang waliku malah jembel, tidak dihargai orang. Kalau Bapak kalau nanti didawi Yai Abdul Jalil Tulungagung Al-Maghfur, Al-Maghfur Mbah Maghfurullahu, ning Jumbang enten Yai Jamal, wong modele ngene ngene ngene, iku wali ya Jamal. Modele ngene ngene. Biyen ten gapura tambak beras niku dawe Pak Yai Solihin almarhum Petengan, beneku anu di Jambang riken tenung jenenge Pak Gembel. Kok dene Pak Gembel? Mergo awakku ditaleni, petuk gumbal dicentelno. Petuk apa dicentelno, sembarang dicentelno. Dadi wonge koyo gembul, koyo gembel. Iku biasane terlungguh ning gapurane kono, gapurane pondok. Gapura pondok lungguh. Ternyata barang dicedhek iku ambune wangi. Barang tiang-tiangku menduga niku wali terus mboten karuan parake itu koten pundi. Wonten lasem karo Bapak. Wonten desa Jolo Tundo niku enten jenenge Mbah Man. Mbah Man niki tukang sapu pasar. Tukang nyaponi pasar, pasar lasem. Nggih, jenenge tukang nyapu pasar para bapak, cara saniki pasukan kuning. Sapa wedok sing ayuane wong sugih gelem dirabi pasukan kuning? Menganggap itu hina, hina. Gawene ngusumi sampah, pada itu ada tugas yang mulia. Tapi wong ngarani ku hina. Suatu saat nggih, pada detik-detik kematian Mbah Man. Niku dilalah waktu perpekan riyoyo, pedagang-pedagang ku mekas. Mekasku pesan, "Mbah, binjing dagangan kula sampean beto teng bidak kula nggih, Mbah. Jam pinten?" "Nggih, badhe subuh." "Sing riku pesen malih, Mbah, sampean gawakno dagangan kula." Niku beberapa bidak para bapak. Niku pesen kon gawakno Mbah Man. Tepat waktu bareng barengku teko kabeh. Padha takon-takon, sing usung sapa Mbah Man? Sampe sing usung sapa Mbah Man? Mbah Man. Kok tekane bareng? Wah, nek ngono Mbah Man kudu dudu wong sembarangan. Nggih. Bareng wis kondangan, wong hebat Mbah Man ku sujud, ya Allah. Nek sampun kondangan tiyang Gusti, kula pejah mawon. Nggih, langsung situ. Dadi wali ku ditutupi rapet, Pak. Nek kondangan wong njaluk sedo. Awake dhewe ku gak wali, ngewali-ngewali. Serbane kuwedhe supaya nutas pe kuwedhe. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih, niku waline Allah. Para bapak, kula matur jujur nggih. Dadi tahapan-tahapan agama iku kona'ah, wirai, zuhud, tawakal, dan lain-lain. Niki jujur. Niki mboten saged, nek mboten oleh anwar ilahiyah. Terus Bapak wonten Al-Qur'an Surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. alladzina amanu wa kanu yattaqun. Aulia sebutannya langsung wali. Ingat bahwa sesungguhnya wali wallah tidak ada rasa takut dan tidak akan merasa susah. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini sebutan wali. Orang bapak wali ini Allah ku mesti beriman dan bertakwa. Tapi nilainya, derajatnya beda. Kali iman kelojengan, kali takwani kelojengan beda. Imane poro waliku poro bapak nge. Iman sampai tekan hakul yakin. Kelojenganku paling-palingku tasik ilmu yakin. Ilmu yakinku keyakinan yang diperoleh dari informasi dan mencari dalil. Informasi wahyu, informasi Al-Quran. Ini ku keyakinan tapi masih ilmu. Para bapak, ini ku paling-paling sing kita miliki nembe niku. Angel. Mahami ku angel. Angel kula balekno contoh kula biyen nggih, celing maneh. Sampeyan badhe madosi kula. Tanggriya niku. Kulo kapan tenggriyo, niku sandal kulo tenggriyo, sepatu kulo tenggriyo, tenggene pancek, mobil kulo tenggriyo, sepeda motor tenggriyo. Tunjengan, niku badhe dateng empel teras, petuk kalian santri, santri sing biasa ngelatihne tenggriyo. Pak Yai wonten, nggih wonten tasik sare. Iki jenenge informasi. Nggih. Informasi niku jenengan gadah keyakinan nek yai di rumah. Ajeng pengen istidlal. Nggih. Nek informasi tentang Allah ya Quran, hadis. Ajeng istidlalku cari dalil, cari bukti. Didelok. Oh, mobilnya ini ngomah. Beda motornya ini ngomah. Canda sepatunya ini ngomah. Ini ngomah aku yakin yai ini ngomah. Tapi hurung petuk. Ini ku jenenge ilmul yakin. Begitu pula tentang Allah. Keimanan kepada Allah. Niki informasi dari wahyu nek para nabi, kula sampean dari Quran, dari hadis jenenge informasi. Tuh belajar akidah, bahas tentang Allah. Nah, niku jenenge cari dalil-dalil. Atau semua makhluk yang ada di atas bumi, di atas langit, ini semuanya adalah dalil membuktikan kekuasaan Allah. Iki jenenge dalil. Tapi iman kelojengan tasik tengeriku, tasik ilmul. Terus samanteni kula teng teras. Bareng samanteni para bapak, lajeng kula niku medal petuk jenengan. Padahal kula niku nyeluk sopir. Sopir siapno mobile, aku arep takziah. Nah. Terus kula teng lawang sampean petuk dhewe teng kula mripat pat jenengan nyawang piyambak iku jenenge tambah kuat keyakinane soal mripate nyawang dhewe. Ku jenenge ainul yakin. Semanten niki para bapak iman kula jenengku tasih ilmu yakin. Niku kadang-kadang sik goncang lho para bapak iman. Sak temene yo iman gusal temenan. Buarang golek dunyo kangilan, nyambut gawe kangilan, petuk pak jenggot. Petuk wong sing ngene-ngene. Ngarepe ana penyandi obong. Oh, akhire nyeleot. gak percaya ning Gusti Allah, percaya ning dukun. Kadang ada nyeliat, ilmu yakin ku sekadang nyeliat. Nek perubahan ku bener iman alladzina amanu. Amanu ini teman-teman iman, iman sing bi'ainil yakin. Betul namun bi'ainil yakin, tapi ainil yakin. Wis nyawang diwi dengan mata hatinya. Kungali kali ini Allah Subhanahu wa taala. Wis kebajutan macam 11. Ya insyaallah menjing pertemuan malih kula terusno bab wali. Wali niku sing dos pundi? Wali ku tingkatane ya apa? Wali ku ono jenenge nukoba, jenenge nujabak, jenenge macam-macam nggih. Onok wali dikandakno wali ku si urip ning alam barzah. Jeneng hidup barzahi nggih. Jenengan tambah mantep ning jarah kubur. Jenengan jarah kubur tengene wali. Jenengan dawuh niku maca salamullah niku ngadeg Pak menghormati jenengan. Bae uluk salam mriku jawab nggih. Pengen lenggah ikut lenggah, pengen dzikir engko ngedzikir, pengen donga ngriko amin. Gak ngandel, ya bener gak ngandel sumboke toki patok tok ya. Gak ngandel. Mata hatimu masih buta, belum bisa melihat alam gaib. Gak ngandel. Nah, kula Bapak insyaallah nanti pertemuan ngajeng boten kula tambahi hikame nggih kula terusno nerangno bab wali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim من الفتن رب فاقنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فاقنا Fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi khurmatihim wa'amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wala fardud ilayya wala tawalatun sini ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi walatun sidihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilaiya inda hajati ilaihi walatun sidihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.